golongan jahil daripada kalangan nawasib juga nakkan sokongan guna nama agama. Apa yang mereka buat? Mereka cipta hadis-hadis palsu untuk menyokong doktrin yang mereka sebarkan. Syiah cipta hadis secara bohong dan sandarkan kepada Nabi tentang kelebihan Ali bin Abi Talib. Golongan Nawasib yang pro Muawiyah cipta hadis kutuk Ali bin Abi Talib, puji Muawiyah. Khawarij ni oleh kerana mereka anggap buat dosa besar masuk neraka kafir, jadi mereka tak banyaklah reka hadis sebab reka hadis ni dosa. Ahli sunnah tengok dia tak boleh buat macam ni. Dia kata tak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan benda ni berlaku, maka hadis Nabi tak akan dapat dibezakan dengan yang palsu. Maka mereka pun serius. Bukan hanya setakat kumpul dalam kitab macam mana yang dibuat oleh sahabat-sahabat sebelum ni, mereka syaratkan pula mesti ada sanad. Hadis yang nak dibaca mesti letak sanad. Maka sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia ada anak murid nama dia Bushair al-Adawi. Bushair ni dia baca hadis qala an-nabi. Ibn Abbas buat tak layak, sedangkan Ibn Abbas tu sahabat. Tapi bila Bushair ni baca hadis, Ibn Abbas tak dengar. Mula Bushair ni dia marahlah juga. Dia kata, ya Ibn Abbas, ma li la araka ta'zan li hadisi, uhadisuka bi hadisi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tasma. Dia kata, wahai Ibn Abbas, kenapa aku melihat kau tak dengar hadis aku? Aku membaca kepada engkau hadis daripada Nabi, sedangkan kau tak mau dengar pula. Kata Ibn Abbas, inna kunna yauman idza sami'na hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina, falamma rakiba an-nas as-sa'ba waz-zalul lam nasma illa mimman na'rif. Kata Ibn Abbas, dulu kami ni sahabat, kalau ada orang, mana-mana orang baca hadis Nabi, kami akan beliakkan biji mata melihat dia, dan kami akan tahdahkan telinga kami untuk mendengarnya, sehinggalah apabila manusia ini telah mengalami suasana yang susah dan payah dan senang pada ketikanya, bila pembohongan telah berlaku berleluasa, falam nasma illa mimman na'rif, kami tak dengar melainkan daripada orang yang kami kenal betul. Maksudnya kena bawa sanad. Maka sebab itu kata Muhammad ibn Sirin, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Muslim, kata Ibn Sirin, lam innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Manusia tidak pernah bertanya tentang sanad hatta idza waqa'atil fitnah, sehingga apabila berlakunya fitnah pembunuhan Osman, faqalu sammu lana rijalakum, maka pada ketika itu bila berlakunya pembunuhan Osman, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, namakan kepada kami, sebut nama perawi-perawi kamu, fayunzar, supaya boleh dilihat, in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli bidah fayuraddu hadithuhu. Kalau dia ahli sunnah, kita terima hadisnya, kalau dia ahli bidah, kita tolak riwayatnya. Jadi mereka meletakkan sanad sebagai asas yang baru untuk jaga hadis. Mereka pula bukan hanya ada sanad, mereka kaji perawi-perawi sanad yang mana dikenali sebagai perawi yang pembohong. Mereka akan kecam, mereka akan letakkan nama di dalam senarai pembohong. Bila masuk zaman Umar bin Abdul Aziz sebelum daripada zaman Umar, Nafi' suruh anak-anak buah dia menulis, buat majlis imlak. Qatadah juga suruh anak-anak buah dia menulis hadis. Ini semua kita panggil sebagai usaha individu. Sehinggalah apabila masuk zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengarahkan supaya tulis surat pada gubernur dia, Abu Bakar bin Hazim. Dia tulis surat pada gubernur dia supaya dikumpulkan hadis-hadis yang ada dalam negara Islam. Dikumpulkan di satu tempat. Maka Abu Bakar bin Hazim pun mula kumpulkan. Tetapi Abu Bakar bin Hazim tidak berjaya untuk habiskan kerana dia meninggal dulu. Dia meninggal dulu. Maka kerja ini disudahkan oleh seorang ulama yang namanya Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Kerja ini disempurnakan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. Apa kata Umar bin Abdul Aziz dalam surat dia kata, "Undur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sunnah madiyah au hadis Amrah binti Abdul Rahman faktubhu fa inni qad khiftu durus al-ilm wa zihaba ahli." Pergi tengok mana-mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah-sunnah terdahulu ataupun hadis Amrah yang masih hidup. Amrah anak kepada Abdul Rahman yang masih hidup. Mungkin dia banyak hadis lagi. Dia dengar daripada ayah dia. Tulis. Kerana kata Umar bin Abdul Aziz, aku bimbang ilmu ni akan hilang dan ulama-ulama hadis akan mati sedangkan kita belum himpun lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerja ini disempurnakan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab selesaikan, tulis dalam bentuk rasmi. Cumanya penulisan yang rasmi ni tak sampai kat kita. Dia tak macam Quran lah. Dia tak sampai kat kita. Kenapa tak sampai? Kerana mungkin ulama' merasakan tulisan ini penting. Cuma oleh kerana dia tidak disusun dengan baik. Dia kumpul semua. Apa yang zahirnya, susunan itu tidak ada metodologi yang sistematik. Kumpul semua. Maka kemudian daripada pengumpulan hadis yang rasmi ini, ulama' juga mengambil inisiatif untuk mengumpulkan buku-buku hadis mereka sendiri yang mana susunannya lebih sistematik. Pengumpulan hadis ini bermula oleh individu secara sistematik, dimulakan oleh Ibnu Juraij daripada Mekah. Dia menulis kitab hadis untuk diri dia sendiri dan sistematik. Cuma pun tak sampai kat kita. Diceritakan oleh ulama-ulama dululah. Kemudian Ma'mad bin Rashid juga menulis dan dinamakan kitabnya itu sebagai Jami' Al-Jami', bukan Masjid Jami', Al-Jami'. Dan kitab ini dicetak hari ini ada. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga menulis. Dan begitulah tulisan hadis. Kemudian daripada zaman itu terus berterusan sehinggalah masuk kepada zaman keemasan bagi ilmu hadis, iaitulah pada kurun ketiga apabila munculnya ulama-ulama hebat. Apabila munculnya ulama-ulama hebat pada kurun ketiga, siapa yang mula-mula? Manusia yang digelar sebagai Nasirus Sunnah, iaitu Al-Imam Syafi'i. Walaupun dia hidup kurun kedua, tapi dia meninggal awal kurun ketiga. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia digelar sebagai Nasirus Sunnah apabila dia menulis kitab Ar-Risalah. Dia tak tulis kitab hadis, tetapi dia tulis undang-undang nak berinteraksi, nak bezakan macam mana hadis sahih, macam mana hadis tak sahih. Maka dengan buku Ar-Risalah itu yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, telah menjadikan Al-Imam Syafi'i dilantik ataupun ditabalkan sebagai Nasirus Sunnah, sebagai pembela sunnah. Kemudian kitab hadis bertulusan ditulis, maka muncullah kitab hadis yang namanya Juzu, muncullah kitab hadis yang namanya Musnad, muncullah kitab hadis yang namanya Sunan. Dan kita akan tengok apakah makna makna-makna kitab ni. Tadi saya sebut Jami' Ma'mar bin Rashid. Saya juga sebut Kutub Sittah, bukan Sunan Sittah. Kenapa bukan Sunan Sittah? Kerana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bukan sunan, tetapi ia adalah jami'. So apa beza jami' dengan sunan? Insya-Allah kita akan tengok. Sebenarnya jami' ataupun al-jawami', bila orang kata jami' dalam hadis, maksudnya adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun mengikut bab-bab keseluruhan dalam agama. Apa maksud jami'? Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Itu jami'. Sebab tu dia gelar jami', maksudnya yang merangkum semua bab dalam agama. Sebab tu Sahih Bukhari dipanggil sebagai jami', kerana bab dalam Sahih Bukhari merangkumi keseluruhan bab-bab dalam agama. Sebab tu kita dalam Sahih Bukhari kita akan nampak ada bab akidah. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab tafsir. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab manaqib, bab kelebihan sahabat. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab-bab fiqah. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab adab, akhlak. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab al-maghazi, sejarah perang Nabi. Kita ada bab siar, sirah-sirah. Maka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dipanggil sebagai jami', dan mereka sendiri menamakan kitab mereka sebagai jami', kerana hadis yang terdapat dalam kitab mereka ini ialah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Boleh? Boleh faham kan? Maka sebab itu Sahih Bukhari dipanggil Jami' As-Sahih. Betul apa siapa panggil Sahih Bukhari, Ustaz? Kenapa tak panggil Jami' Bukhari? Sebab nama Jami' itu panjang. Sahih Bukhari itu nama betul dia Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang kan? Itu tajuk Sahih Bukhari. Jadi kalau nak sebut satu-satu, kalau kita kata nak panggil Jami' saja, kitab lain pun ada jami'. Berkatalah Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayamihi. Nabi SAW telah bersabda, kan panjang. Maka ulama' ringkaskan dengan namanya Sahih Bukhari. Dan mana-mana kitab pun yang mana ulama' letak syarat sahih aja, katalah ulama' semisal Bukhari, dia letakkan, dia kata syarat aku dalam kitab ni, dia tak sebut, tetapi dia tunjukkan dalam tu, syarat dalam kitab ni nak himpun hadis sahih. Bahkan dia sebut, memang disebut pun dalam riwayat-riwayat anak murid dia, dia kata memang, aku akan letakkan hadis sahih je dalam ni. Begitu juga, ulama' selain daripada Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, mereka-mereka yang mengumpulkan hadis yang sahih dalam kitab mereka, pada pandangan mereka, ulama' akan ringkaskan nama kitab itu sebagai Sahih Fulan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban. Walaupun sebenarnya, kalau orang tanya kita, Sahih Ibn Hibban tu apa nama kitab ni? Tak apalah kan, orang awam tak tahu. Pergi tanya Ustaz. Ustaz, Sahih Ibn Hibban tu nama betul dia apa? Nama kitab. Ada juga yang tak perasan. Sebenarnya nama Sahih Ibn Hibban bukan Sahih Ibn Hibban. Namanya At-Taqasim Wal-Anwa'. Diringkaskan jadi Sahih Ibn Hibban. Baik. Itu jawamik. Sunan. Bila orang kata sunan, apa yang kita faham dengan sunan? Sunan ni jamak sunnah lah. Kan? Sunan ni ialah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Baru layak dipanggil sunan. Baru layak dipanggil sunan. Maksudnya, mana-mana ulama yang nak tulis kitab hadis, nak kumpul kitab hadis Nabi, daripada Nabi. Bukan daripada sahabat. Daripada Nabi. Maksud hadis tu Nabi ucap ataupun Nabi buat. Dan hadis-hadis itu ada kaitan dengan hukum hakam fiqah. Maka layak digelar sebagai sunan. Buka Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Ia berkaitan dengan bab-bab fiqah. Ia tak macam jami', jami' luah lagi daripada sunan. Sunan hanya bab-bab fiqah. Okey. Muwatta'. Orang kata Muwatta' Malik, Muwatta' Malik. Kan? Muwatta' ni apa pula? Muwatta' ialah kitab yang menghimpunkan hadis dan asar dari sahabat dan tabi'in. Dia macam sunan juga. Cumanya sunan tadi fokus kepada hadis Nabi. Dalam fiqah. Manakala Muwatta', dia kumpulkan hadis Nabi, asar daripada sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan hukum hakam fiqah. Itu Muwatta'. Musannaf? Kita ada Musannaf Abdul Razzaq. Kita ada Musannaf Ibn Abi Shaybah. Musannaf sama macam Muwatta'. Lebih kurang sama macam Muwatta'. Iaitu mengumpulkan hadis Nabi, asar daripada sahabat dan tabi'in. Cuma kalau Muwatta', ada sedikit beza dengan Musannaf, yang mana Muwatta' dalam banyak keadaan, dalam banyak bab, penulis akan sebut pandangan dia sendiri. Macam Imam Malik lah. Bila dia tulis Muwatta', dalam bab-bab tertentu, bila ada riwayat yang berbeza-beza, dia akan nyatakan, dia pilih yang mana. Musannaf ada juga, tapi sangat sangat jarang. Dari sudut bahan mentah, Muwatta' dan Musannaf sama. Musnad. Bila orang sebut Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ni apa beza dengan Sahih Bukhari? Kenapa nama dia Musnad? Musnad ni, dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia susun hadis-hadis tu mengikut nama sahabat. Dia susun hadis tu dalam kitab tu ikut nama sahabat. Hadis Abu Bakar letak satu tempat. Hadis Umar letak satu tempat. Hadis Jabir letak satu tempat. Tak kiralah bab apa pun. Campur aduk. Maka nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, kalau setakat tahu tag hadis, tak tahu nama perawi sahabat tu siapa, rentikanlah. Kata orang Perak. Sebab apa rentikan? Musnad Ahmad 25 jilid. Kita nak cari satu hadis. Dua baris ya hadis tu. Hari ni buka jilid pertama. Tahun depan baru jumpa. Jilid 25. Maka nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, kena tahu nama sahabat. Siapakah sahabat yang riwayatkan hadis ni? Okey, sahabat yang riwayatkan hadis ni Jabir. Dan kita pergi cari tempat yang namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, cari hadis di situ. Daripada 25 jilid, mungkin akan kurang pada setengah jilid. Ha, mudah sikit nak cari. Itu musnad. Dan musnad, tak ada hadis daripada, tak ada asal daripada sahabat. Asal ni maksudnya perkataan sahabat, pandangan sahabat, itu tak ada. Semua daripada Nabi SAW. Ya? Yeah? Itu musnad. Baik. Kemudian kita ada Al-Ajza' ataupun Juzuk. Juzuk ni kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis ikut bab tertentu. Maksudnya dia kumpul hadis ikut isu tertentu. Juzuk ni yang tuan-tuan biasa dengar mungkin, kadang-kadang ustaz ada sebut. Contohnya macam juzuk Al-Qira'ah Khalfal Imam. Imam Bukhari ni dia ada tulis satu kitab. Selain pada Sahih Bukhari tu, dia tulis satu kitab lain. Nama dia Juzuk Al-Qira'ah Khalfal Imam. Apa soal Al-Qira'ah Khalfal Imam? Juzuk bacaan makmum di belakang imam. Kan ada khilaf ulama. Kalau kita solat belakang imam, kena baca Fatihah ke tak? Makmum ni. Ada khilaf kan? Jadi Imam Bukhari, dia ambil satu isu ni, dia himpunkan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab tu saja. Dan dinamakan kitab dia Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Kemudian ada juga yang dia tulis Juz' Khalqu Af'alil Ibad. Zaman Imam Bukhari, zaman Ahli Sunnah tengah bergaduh dengan Ahli Bid'ah. Duk bergaduh dengan golongan-golongan Jabariyah, duk gaduh dengan golongan Qadariyah. Yang mana Qadariyah kata kita cipta amalan kita sendiri, bukan Tuhan. Sedangkan Ahli Sunnah kata semua Tuhan cipta. Tapi kalau semua Tuhan cipta pun bukan semua Tuhan redha. Maka Imam Bukhari tulis satu kitab. Juzuk Al-Qira'ah, Juzuk Khalq Af'alil Ibad. Mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan penciptaan perbuatan manusia. So ini juzuk. Kemudian kita ada Al-Mustadrak. Kita ada Mustadrak ni, kita ada Mustadrak Al-Hakim. Biasa dengar? Al-Hakim meriwayatkan hadis dalam Mustadrak. Biasa ustaz sebut. Mustadrak ni apa pula? Kata orang Kedah, kata orang Utara, orang Pinang, Mustadrak ni maksud dia, tak tahulah betul ke tak, saya orang Perak, tapi duk campur dengan orang Pinang makan nasi kandar selalu ni, bolehlah sikit-sikit. Maksud orang Pinang nak faham, Mustadrak ni maksud dia kampui. Tahu kampui? Kampui tu apa? Kampui itu bukan tambah bagi banyak. Tambah bagi cukup. Betul? Ha? Oh, salah. Tambah bagi cukup apa dalam bahasa utara? Ha? Kambui? Ha? Kambui? Kambui tanam. Yang tu tanam kambui. Benda tak cukup. Kan? Kita tuang separuh. Kita tambah lagi penuh. Apa? Tambahlah. Susah sangat tambah, Ustaz. Kami orang Pinang tak adalah teruk sangat kami lorat. Tambah, bahasa baku juga tu. Okey. Mustadrak ni, dia tambah. Tambah apa? Al-Hakim, ketika mana dia menulis Al-Mustadrak, dia dapati Bukhari dan Muslim adalah kitab yang agung, yang dapat tempat di jiwa masyarakat Ahli Sunnah. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, kan saya sebut tadi, masa mereka menulis kitab ni, nanti kita akan bincang detail. Kita akan ambil 7 kitab insyaAllah hari ni. Metodologi mereka. Kitab yang 6 dan Muwatta' Malik insyaAllah. Ini mukadimah dulu. Mustadrak Al-Hakim ni, Imam Al-Hakim masa dia tulis Mustadrak, dia dapati Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni ada dia punya piawaian. Dia ada piawaian dia. Dan piawaian yang mereka letak, benchmark lah, benchmark. Nak masukkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ni ada benchmark dia. Cukup syarat tu boleh masuk. Tak cukup syarat tak boleh masuk. Tapi setelah dikaji syarat tu, syarat-syarat Bukhari Muslim tu, setelah dikaji benchmark Bukhari Muslim, Al-Hakim merasakan banyak lagi hadis-hadis yang telah mencapai benchmark ni tetapi tak masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya Bukhari dan Muslim tak masukkan dalam kitab dia. Banyak lagi kat luar ni. Sebab Imam Bukhari kata aku tak masukkan semua hadis sahih. Laisa kullu hadisin sahih indi wada'tuhu huna, kata Imam Bukhari. Bukan semua hadis sahih aku letak di sini. Wa taraktu min as-sihah aksar. Yang aku tinggalkan hadis sahih yang lain, yang cukup syarat aku ni banyak lagi aku tinggalkan. Li halit tul, kerana aku tak mau kitab aku panjang. Maka Al-Hakim ni dia tengok syarat tu, okey aku dah tahu dah piawaian Bukhari Muslim. Oh, ada lagi hadis-hadis lain yang tak masuk. Jadi dia tolong cari dan tambahkan. Ha, ini hadis-hadis yang cukup syarat tapi Bukhari Muslim tak buat masuk dalam kitab mereka. Tu maksud mustadrak. Tapi mustadrak ni, Al-Hakim ni walaupun dia dakwa, dalam banyak keadaan dia dakwa, hadis ni mencapai syarat Bukhari Muslim, mencapai syarat Bukhari Muslim, tapi sebenarnya tak. Banyak yang tak. Kerana dia terlalu bermudah-mudah dalam menghukum hadis sebagai sahih. Bukan saya yang sebut, Ibnu Salah yang sebut. Dipersetujui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud kalau tuan-tuan buka kitab Al-Mustadrak lepas ni, Imam Al-Hakim kata, hadis ini sahih mencapai syarat Bukhari Muslim, jangan terima terus. Ni penting belajar manhaj muhaddis ni. Jangan terima terus. Kerana Al-Hakim sangat bermudah-mudah dalam nak menghukumkan hadis sebagai sahih. Jangan bermudah-mudah. Ambil begitu saja. Habis tu kalau Hakim kata sahih nak buat macam mana? Tengok Az-Zahabi kata apa. Tengok Az-Zahabi kata apa. Kerana kebanyakan mustadrak yang dicetak hari ni, dia dicetak sekali dengan talkhis Al-Mustadrak. Ringkasan Al-Mustadrak, Zahabi nilai balik penilaian Al-Hakim. Kalau Zahabi kata, oh setuju, paling kurang, sahih. Kalau Zahabi kata, ya betul, syarat Bukhari Muslim. Kebiasaannya okey. Ada juga yang tak okey sebab Zahabi pun manusia. Tuan-tuan dengar elok, Zahabi bukan Wahabi. Sekejap kita tengok, Al-Hakim pun dia pun nak nilai pakai Wahabi balik. Tak, Al-Zahabi. Bukan Al-Wahabi. Tu mustadrak. Kemudian kita ada mustakhraj. Seperti mustakhraj ala sahih al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Ismaili. Kita ada al-mustakhraj ala sahih Muslim yang ditulis oleh Abu Awanah. Kemudian kita ada al-mustakhraj ala sahihain. Sahih Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Apa pula mustakhraj ni? Tadi mustadrak, ni mustakhraj. Mustakhraj ni, dia ambil mana-mana kitab. Biasanya Bukhari Muslim juga lah. Dia ambil sahih Bukhari, dia tengok hadilan sahih Bukhari, dan dia buat istikhraj. Apa maksud istikhraj? Dia ambil hadis Bukhari tu, dia pergi cari sanad lain daripada hadis yang sama, daripada sahabat yang sama. Sama ada dia pergi jumpa guru Bukhari ataupun dia pergi jumpa anak murid guru Bukhari yang lain selain daripada Bukhari. Maksudnya, dia riwayat hadis yang sama dengan sahih Bukhari tetapi bukan melalui jalur Bukhari. Bukan melalui nama Bukhari. Dia ikut jalan lain. Sama ada anak murid guru Bukhari yang lain ataupun dia jumpa guru tu sendiri. Ataupun dia jumpa anak murid kepada guru. Maksudnya, tak kira lah, kadang-kadang sampai jalan lain yang bertemu hanya pada sahabat. Itu maksud mustakhraj. Eh, macam tak ada faedah ya? Betul tak? Ada faedah tak buat macam tu? Saya tulis buku, saya letak hadis dengan sanad saya. Tuan-tuan ambil buku yang saya tulis tu, buku-buku hadis dengan sanad saya tu, tuan-tuan pergi riwayat balik hadis yang sama, tuan-tuan pergi jumpa guru saya. Katalah saya ambil hadis tu daripada guru di Jordan, tuan-tuan pergi Jordan, jumpa guru tu, riwayat hadis yang sama. So tuan-tuan kata, aku dah buat mustakhraj ala sahih Razaimi. Tuan-tuan pergi Jordan, tengok-tengok guru saya meninggal. Macam Shuaib Arnaud, Sheikh Nang, guru saya, Sheikh Shuaib Arnaud, dah meninggal dah. Pergi-pergi Jordan, Allah dah meninggal rupanya Sheikh ni. Tuan-tuan pergi jumpa dengan anak murid guru tu, selain daripada saya. Pergi ambil daripada anak murid Sheikh Shuaib yang lain. Hadis yang sama. Macam tak ada faedah kan? Orang biasa rasa tak ada faedah. Tapi orang hadis, dia akan tahu sebenarnya banyak faedah. Faedah untuk sanad pun banyak. Faedah untuk matan pun banyak. Kerana mungkin saya riwayat hadis tersebut, saya riwayat secara ringkas. Tapi bila kita jumpa guru Razaimi, dia riwayat secara penuh. Maka ada perkataan-perkataan yang mungkin menambah jelas makna hadis. Ini faedah mustakhraj. Kan dulu saya sebut, ada satu hadis. Nabi SAW didatangi oleh satu rombongan daripada luar Madinah. Jadi dalam rombongan tu adalah budak-budak kecil. Jadi orang yang datang dalam rombongan tu, tua-tua dah. Dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat? Ni kiamat ni bila kiamat ni? Nabi tengok dalam rombongan tu ada seorang budak kecil. Nabi kata, in hadha, iya'ish hadha, falam yudrikul haram hatta taqum alaikum sa'atukum. Dia ni kalau hidup sampai tua, kalaulah dia hidup nyawa dia panjang, budak ni kalau nyawa dia panjang, dia tak sampai umur tua, kiamat kamu akan datang. Nabi kata hadis ni telah dikritik hebat oleh ulama-ulama, oleh orientalis, oleh modernis, oleh golongan liberal. Mereka kritik hadis ni. Seolah-olah macam Nabi bohong lah. Nabi kata dia ni tak sampai waktu tua, kiamat akan muncul. Budak tu dah mati dah pun. Budak tu hari ni dah mati dah pun. Kiamat masih belum berlaku. Tetapi dengan kita meneliti riwayat-riwayat hadis ni, kita dapati sebenarnya kiamat yang Nabi maksudkan tu bukan kiamat. Kiamat yang berlaku di hujung dunia nanti. Tetapi Nabi maksudkan ialah, sa'atukum, dalam riwayat lain menyebut, ya'ni mautakum, iaitu kematian kamu. Maksud orang yang tanya tu tua dah. Tanya pasal kiamat. Nabi kata, jangan tanya kiamat lah. Budak ni tak sampai tua lagi, hang mati dah. Sebabkan mati ni kiamat kecil juga kan? Maka penting untuk kita memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeza. 2-3 hari ni orang duk bergaduh pasal muzik ni. Tidak? Orang duk bergaduh pasal muzik. Ada, saya lah gatal pergi buat malam yang ada muzik. Jadi saya pun kena kecam lah. Dikecam secara berjemaah. Bertalu-talu, bertubi-tubi. Muzik haram. Nak cari balik kaset rock aku sindir kita lah. Tapi dia buat juga lah lepas tu. Dia kata, doktor sudahlah tu, janganlah bergaduh. Kita kata, jarang Allah Ta'ala nak bagi satu bayaran cash macam ni. Nak bagi masyarakat, nak bagi mereka ni sedar sikit. Kadang-kadang manusia ni sombong lebih sangat. Macam dia tu, terlalu baik. Baik, tak apalah, teguran dia kita terima. Cumanya kita pun nak bagi teguran pada dia. Tapi isu muzik ni adalah isu yang memang tak selesai pada zaman dulu. Sebab apa tak selesai? Hadis yang menjadi perbincangan utama. Hadis yang menjadi perbincangan utama ulama-ulama dalam masalah muzik ni adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Iaitu hadis Hisham bin Ammar. Yang mana Nabi kata, la yakunanna qaumun min ummati la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna hira wal harir, hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan ada satu zaman nanti umat aku, satu kumpulan daripada kalangan umat aku ni yang akan menghalalkan kemaluan, yang akan menghalalkan sutra, yang akan menghalalkan arak dan alat-alat muzik. Hadis ni yang jadi perbincangan ni. Cumanya Imam Bukhari masa dia masukkan hadis dalam sahih dia, dia tak masukkan dengan sanad penuh. Dia masukkan dengan sanad yang terputus.